Mitra bisnis Presiden terpilih Joko Widodo mewacanakan penghentian penjualan mobil murah ramah lingkungan alias LCGC. Kementerian Keuangan akan menyiapkan data pendukung bagi pemerintahan baru mendatang guna memutuskan nasib insentif pajak di kendaraan itu. Awalnya, pemerintah berharap LCGC mampu menekan penggunaan BBM bersubsidi karena mobil itu khusus menggunakan BBM non-subsidi. Nyatanya, pengguna LCGC justru membeli BBM subsidi. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai hal ini? Kalau saya tidak melihat itu ya, karena alasan itu saya pikir nggak bisa. Itu industri itu ya adalah apapun green cars dan lain-lain itu adalah sebenarnya industri mobil ke depan. Kita kan harus melihat kemajuan zaman juga. Dan itu juga menghemat energi dan lain-lain ya. Yang kurang kita ini kan karena kita nggak punya infrastruktur. Kita terlambat membangun infrastruktur kita selama 15 tahun terakhir ini. Jadi ini harus kita kejar, bukan mobilnya harus dikurangi dan lain-lain ya. Tapi tetap you bisa melakukan kebijakan-kebijakan di mobil itu supaya mereka bisa lebih banyak memakai local content di dalam negeri. Harus banyak lebih banyak investasi dalam komponen-komponennya melalui tax incentive maupun incentive ataupun disincentive yang you bisa lakukan kepada mereka tanpa you bilang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pasti tidak produktif juga untuk bangsa you dan juga untuk tempat Indonesia ini sebagai ekspor daripada produk-produk mobil yang baik itu yang menjadi memang nanti perubahan dunia itu ke sana perginya. Jadi jangan dihalangin itu. Saya nggak percaya dia akan lakukan itu. Itu spekulasi-spekulasi orang aja kok. Saya pikir jangan kita terlalu percaya lah. Karena kebijakan itu belum ada yang dibuat oleh Pak Jokowi sekarang ini kok. Jadi kita jangan berspekulasi dan nakut-nakutin. Ya. Akhirnya orang takut berinvestasi di Indonesia. Tiap-tiap kali you bisa berobat semaunya lu. Ini kan investasi ratusan juta US. Lu kan nggak bisa berobat seenak lu aja karena lu yang kalah menang. Kita harus taat juga dong terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan juga oleh pemerintah lama dan lain-lain. You boleh melakukan perubahan-perubahan di sini, di sana melalui insentif dan disinsentif policy. Tapi jangan perubahan yang ekstrim-ekstriman yang tidak perlu menurut saya. Jadi sebenarnya banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah membludaknya mobil di Indonesia ya Pak? Iya dong, you bisa melakukan public transportation yang lebih baik. Kalau you punya public transportation, apakah itu yang namanya subway, monorail, kereta api maupun bus-busway itu yang betul-betul efisien dan saling berkoordinasi dan juga saling melengkapi rute-rute itu sehingga orang tidak perlu naik mobil pribadi lagi. Sekarang transportation umum lu tuh brengsek semuanya, jadi orang dari belilah mobil-mobil pribadi atau naik sepeda motor dan lain-lain. Ini sebenarnya karena public transportation kita yang tidak ada. Kalau ini ada saya pikir tidak ada juga yang mau beli karena pasti lebih mahal beli mobil daripada naik public transportation yang pasti lebih murah kan oleh rakyat kita. Ini kan sebenarnya yang mana yang you mesti mulai. Kita ini kan lebih banyak show-nya dulu daripada kenyataannya janji doang menurut saya. Nah, inilah yang harus diperbaiki Pak Jokowi. Memang tidak gampang. Beliau harus boleh tidak populer dalam 2-3 tahun pertama ini. Apa? Kalau lu cari popularitas, semua rakyat lu meminta saja nak mau kerja. Gitu. Itu yang tidak baik juga. Kita harus kasih contoh yang baik dan pemerintah harus mulai. Jangan rakyat you suruh mulai. Pemerintah yang harus mulai dengan disiplin macam-macam itu. Disiplin anggaran dan lain-lain. Katanya mau jadi mau kan bikin revolusi mental lah. Mulai dari pemerintah dulu, baru rakyatnya ikut saja. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.